Yang satu ini yang diminta oleh Tegol. Langsung saja Monata bakal tampilkan Sade Monata. Oke, request dari Big Boss Argo, Sedue Argo. Secangkir kopi. Halo Cak, kabari apa ler batin? Suami yang mana yang betah di rumah? Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menjamuku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Asik. Suami yang mana yang tak akan marah? Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menjamuku dengan kenyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Terima kasih, matur nuwun. Asik. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Asik. Sadar istriku sayang. Hey! Suami yang mana yang betah di rumah? Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menjamuku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Terima kasih. Bersama Pak Denono. Tarik. Bareng dulur. Yo. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Kelutusan ya geni. Bukan untuk pelarian, agar engkau sadar istriku sayang.